Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man ittaba' huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam mustadraknya dari seorang perawi yang bernama Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu ta'ala. Abdah bin Abi Lubabah pernah bertemu dengan seorang tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullahu ta'ala. Mujahid bin Jabir rahimahullah ini merupakan salah satu dari murid sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah bertemu dengan Mujahid, maka Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala pun bersalaman dengan Abdah bin Abi Lubabah, seraya beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza tara'al mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat khatayahu kama yatahatu waraqu syajar." Ketika Mujahid bin Jabir bersalaman dengan Abdah bin Abi Lubabah, Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala membaca hadis yang artinya, apabila ada dua orang yang saling berjumpa, yang keduanya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berdua berjumpa, kemudian bersalaman, saling memberikan senyuman, maka akan gugur kesalahan-kesalahan keduanya seperti gugurnya daun dari pohonnya. Yani ketika dia memberikan senyuman disertai dengan salaman, ini akan menggugurkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ketika Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala membaca hadis ini, maka Abdah bin Abi Lubabah pun berkomentar, "Ya Mujahid, inna hadha la yasir." Wahai Mujahid, amalan ini sangat mudah, ringan untuk dilakukan. Sekedar salaman, memberikan senyuman, akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ini agak ada amalan yang ringan, mudah untuk dilakukan. Itu berdasarkan nalar kita. Iya, memang gampang dan mudah. Hanya kedar salaman, senyuman, sudah gugur kesalahan. Namun Mujahid bin Jabir yang memiliki pemahaman yang sangat dalam terkait dengan ayat-ayat Al-Quran tidak menganggap amalan bersalaman dan saling memberikan senyuman, beliau tidak anggap ini amalan yang remeh. Oleh sebab itu, tatkala Abdah bin Abi Lubabah mengatakan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang sangat mudah untuk dilakukan, maka Mujahid bin Jabir mengatakan, "Lah, jangan. Jangan engkau mengatakan demikian. La taqul dzalik, kata beliau. Jangan engkau mengucapkan demikian. Yani, jangan engkau menganggap remeh amalan bersalaman atau memberikan senyuman kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lalu kemudian Mujahid bin Jabir membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, khitab arah pembicaraannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninfakkan, menghabiskan, membelanjakan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, engkau tidak akan mampu." Bayangkan, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih pandai berdakwah dibandingkan Rasulullah. Tidak ada yang paling ikhlas di dalam berdakwah. Tidak ada yang paling bersungguh-sungguh di dalam menyatukan hati manusia. Karena Rasul itu adalah kudwah kita dalam segala hal. Ya. Namun dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau wahai Muhammad menghabiskan, membelanjakan semua yang ada di bumi ini seluruhnya untuk menyatukan hati manusia, engkau tidak akan mampu. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi yang menyatukan hati manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berjumpa, bersalaman, memberikan senyuman, ini seolah-olah amalan yang mudah. Namun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala Allah berkehendak lain, meskipun berdekatan rumah, meskipun satu kantor dalam bekerja, meskipun saling berjumpa di perjalanan, sering bertemu, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan hati mereka itu lunak satu dengan lainnya, itu akan terjadi. Saling bertetangga juga bermusuhan, iya kan? Satu kantong kerjanya bareng-bareng juga bermusuhan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya lunaknya hati, persaudaraan itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjumpaan seorang muslim dengan yang lainnya, jangan itu dianggap sebagai perjumpaan sekedar sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun subhanallah, kita bersyukur. Seperti di sini contohnya, saya tidak kenal antum semua ini, tidak kenal siapa namanya, siapa yang kenal cuma Amir Bakhtiar saja. Namun dari sisi lain, masya Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, memperjumpakan kita di sini, berkumpul di tempat yang mubarak ini. Itu semua merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu mereka itu bersaudara. Sehingga aslihu baina akhawaykum. Damaikan, perbaiki hubungan antara saudara-saudara kalian. Berbicara tentang persaudaraan di dalam Islam, ini apabila kita lihat secara global, secara umum, manusia itu dalam artian kaum muslimin di dalam bersaudara dengan yang lainnya, ini memiliki dasar-dasar. Memiliki dasar dalam menjalin hubungan persaudaraan dengan yang lainnya. Ada yang melayani, menjalin persaudaraan, saling mencintai, berteman, bersahabat dengan yang lainnya. Ada yang didasari karena mungkin jabatan, ya kan? Temannya jabatannya lebih tinggi, dia dekati, dia jalin hubungan, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang menjalin hubungan persaudaraan, saling bersahabat itu karena harta. Temannya, mungkin sahabatnya ini adalah orang kaya sehingga didekati. Didekati, dia dekat berhubungan ini, menjalin hubungan yang spesial, ya kan, lebih dekat, lebih akrab. Kenapa? Karena dia memiliki harta yang lebih. Ataupun yang lainnya, dari dasar-dasar yang sifatnya duniawi. Nah sekarang, apabila kita berbicara tentang menjalin persaudaraan di dalam Islam, lantas apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendasari persaudaraan di dalam Islam itu? Apakah karena jabatan ataukah karena harta atau mungkin karena suku, ya kan? Saya dekat dengan dia karena satu suku. Nah, ataupun marga keturunan. Nah. Lantas apa yang diperintahkan di dalam Islam di dalam mendasari persaudaraan itu? Kalau di dalam Islam, tidak lain dan tidak bukan, di dalam menjalin hubungan persaudaraan, tidak ada lain kecuali mendasari semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekati dia, kita bersahabat dekat dengan dia, disebabkan dia adalah anak yang baik, anak yang soleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia lebih miskin dari kita. Meskipun bukan suku kita. Meskipun jabatannya mungkin lebih rendah dibandingkan kita, namun kita menjalin hubungan yang lebih dekat dengan dia disebabkan karena dia adalah hamba yang soleh, hamba yang baik, sehingga kita melakukan hubungan yang lebih dekat dengan dia. Persahabatan, semua itu tidak lain tidak bukan karena agar sahabat kita yang baik menjaga iman dan agama kita yang baik ini. Nah itulah yang diperintahkan dalam Islam. Sehingga ketika dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan rasa cinta tersebut akan kekal abadi. Tidak rasa cinta yang dibangun disebabkan karena jabatan, kedudukan ataupun suku. Kalau dia menjalin hubungan rasa cinta tersebut disebabkan karena dunia, bisa jadi yang dia sukai dahulu, yang dia dekat bersahabat dengan dia dahulu, itu jatuh miskin, akhirnya apa? Habis, bubar, hancur persaudaraan tersebut ataupun yang lainnya. Namun apabila rasa cinta yang dibangun antara dua saudara ataupun yang lainnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta tersebut akan kekal abadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Atau kama qala ta'ala. Al-akhilla, kata Allah, orang-orang yang dahulu di dunia itu saling bersaudara, berdekatan, saling bersahabat, saling mencintai. Namun di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya itu akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh, bermusuhan. Padahal dahulu di dunia mereka dekat, mereka bersahabat, sahabat akrab. Ya kan? Namun di hari kiamat mereka akan menjadi orang yang bermusuhan. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Orang-orang yang bertakwa, kecintaan mereka, persahabatan mereka, ukhuwah mereka itu kekal abadi disebabkan karena persaudaraan mereka, mereka dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pandang bulu, tidak pandang suku. Iya kan? Tidak pandang jabatan, tidak pandang dunia harta. Selama mereka dilihat bahwasanya orang ini adalah hamba yang baik, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang baik, yang patut bagi kita untuk mendekati, bersahabat dengan dia, jalin ukhuwah, jalin persaudaraan lebih dekat dengan dia. Maka ini akan menjadi kekal abadi rasa cinta tersebut. Oleh sebab itulah di dalam syariat Islam ini, dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan sekian banyak keutamaan. Sekian banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah metode dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Untuk memberikan targhib, untuk memberikan dorongan agar kaum muslimin mereka memperhatikan amalan ini, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan keutamaan-keutamaan, menyebutkan keutamaan-keutamaan. Apabila engkau melakukan demikian, maka engkau akan mendapatkan keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Agar kita semangat di dalam melakukan atau mengamalkan ibadah tersebut. Di antaranya adalah menjalin ukhuwah, persaudaraan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak dari keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah bahwasannya rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tali iman yang paling kuat. Tali iman yang paling kuat yang dengannya seseorang itu akan menjaga iman yang ada di dalam kalbunya. Ini hampir mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita sudah hafal semua ya. Yang berbunyi apa? Al mar'u ala dini khalili. Iyalah. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya adalah orang yang tidak baik, orang yang jahat, pelaku maksiat, pelaku dosa, maka dia khawatir akan terseret dalam kebiasaan teman yang nakal, yang jahat tersebut. Namun kalau temannya itu adalah teman yang baik, soleh, taat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menjadi seperti teman dekatnya, soleh, taat, dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mendasari rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin dia akan menjadikan teman dekatnya itu dari orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Pasti orang yang mendasari cintanya karena Allah, dia akan memilih orang-orang yang berhak untuk menjadi teman dekat saya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Gunanya apa? Untuk menjaga iman yang ada dalam diri kita. Oleh sebabnya, di antara tali keimanan yang paling kuat adalah seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat, tali iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, antipati karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah wal hubbu fillah. Di antara tali keimanan yang paling kokoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita sebutkan secara ringkas saja ya. Di antara keutamaan menjalin ukhuwah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di hari kiamat, yang hari itu, saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi yang sangat panas, matahari didekatkan, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Bisa kita bayangkan keadaannya ya kan? Di padang mahsyar. Sehingga keringat dari tubuh-tubuh manusia itu bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sendiri sampai ke betis, ada yang keringatnya sendiri sampai ke leher, bahkan di antara manusia ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Mengerikan keadaan nanti. Dengan kondisi seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan rahmatnya yang khusus diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya Anda di tengah laut pada saat terik panas yang sangat, Anda naik perahu yang tidak ada atapnya. Enggak usah buka baju, pakai baju saja. Coba tes di tanah lapangan, lapangan bola lah. Atau di tempat semen yang panas itu. Wih, panas sekali. Tiba-tiba ada orang datang membawa payung. Ini Mas, saya pinjamkan payung. Terasa gimana itu? Dari panas kemudian ada payung yang menaungi kita, terasa dingin, nikmat, lega. Nah, itu kalau di dunia loh. Nanti di akhirat padang mahsyar, pada kondisi matahari yang sangat dekat seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang khusus diberikan pada pihak-pihak tertentu dengan bentuk naungan, sehingga dia tidak pernah tidak terkena sengatan panas matahari. Yang lainnya bercucuran keringat, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, namun dia merasakan kesejukan disebabkan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pihak-pihak tertentu yang mendapatkan naungan ini di antaranya adalah mereka yang saling menjalin hubungan ukhuwah, persaudaraan, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti akan berbicara. Akan mengucapkan, mengatakan, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Mana mereka orang-orang yang dahulu saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah. Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Allah Maha tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala bertanya, mana mereka orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Mana mereka orang-orang yang dahulu di dunia saling menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala? Mana mereka? Al-yaum, kata Allah Subhanahu wa taala, udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Mana mereka yang dahulu saling mencintai karena Allah? Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan naungan kepada mereka, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Namun syaratnya, kita harus mengkoreksi niat-niat persaudaraan kita ini. Jangan didasari karena mungkin kedudukan, jangan didasari karena tujuan-tujuan duniawi, jangan. Namun kita mendasarinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalin ukhuwah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keturunan, atau bukan karena jabatan kedudukan, atau mungkin suku, bukan. Namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keutamaan ini. Kalau kita melenceng dari niat jalinan ukhuwah persaudaraan kita ini dari yang semestinya karena Allah, namun didasarkan yang lain, mohon maaf, Anda tidak berhak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya. Tadi keutamaan yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka saling mencintai karena Allah, maka mereka berhak mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, konsekuensi dari rasa cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidak lain dan tidak bukan pasti apa? Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya, Allah akan membantunya, memberikan jalan keluar dari problem yang dia hadapi. Dan nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Sehingga konsekuensi dari orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan perlindungannya kepada hamba tersebut di kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan dia dari kebenaran. Tidak akan mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin kan? Allah Subhanahu wa taala rasa cintanya, rahmat karunia, kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Bisa kita bayangkan seorang ibu kasih sayangnya kepada anaknya seperti apa besarnya? Iya kan? Seorang ibu mulai dari mengandung 9 bulan. Saat persalinan menjaga dari bayi umur 1 menit sampai dewasa, sampai berjenggot. Terus dijaga sampai seorang ibu itu sudah berusia tua, kadang masih saja memberikan kasih sayang kepada kita, tidak ada hentinya. Besar rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tapi rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat melihat seorang wanita. Dalam sebagian kisah, ini terjadinya ketika sedang terjadi perang yang berkecamuk. Seorang wanita ini dikenal sangat sayang terhadap anak kecil. Pada saat dia pergi menjauh dari medan pertempuran, ternyata sang ibu ini terpisah dari anaknya, masih kecil, masih menyusui. Kalau kita pikir, kalau orang sekarang mungkin tidak bakalan diam balik. Kalau sekarang mungkin dia mikir ibunya yang selamat, nanti anak bikin lagi, iya kan? Tapi tidak. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, ketika seorang ibu ini terpisah dengan anaknya, ibu ini balik lagi. Padahal di situ apa? Bunyi pedang, tombak, panah, terancam dia kena tebasan pedang atau mungkin tusukan tombak dan panah. Namun dia tidak peduli. Yang jelas dia harus berusaha mendapatkan si anak kecil ini. Akhirnya dia pun masuk dan mendapatkan anak kecil itu, cak, diambil. Ternyata dia mendapati anak tersebut dalam keadaan nangis. Karena sayangnya dia terhadap anak tadi, dia tidak mau anak tersebut nangis. Langsung dia diberikan susu. Disusuin. Padahal kalau kita pikir apa? Coba keluar dulu lah, gak yang di situ itu bahaya. Lagi rawan. Anda bisa celaka. Enggak peduli dia. Demi rasa sayangnya dia terhadap anak tersebut. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Atarauna hadhil mar'ah tarihatun waladaha ila an-nar? Wahai para sahabat, apakah Anda kalian berpikir si ibu tadi akan melemparkan adik anaknya kepada ke dalam api neraka? Dalam artian, apakah kalian berpikir ibunya itu akan menjadikan anaknya itu celaka? Jawabannya pasti apa? Tidak mungkin. Loh, orang ibu tadi itu sangat sayang terhadap anaknya. Tidak akan mungkin dia menjadikan anaknya itu celaka. Tidak mungkin dia akan membiarkan anaknya itu masuk ke dalam api neraka. Karena sang ibu sangat sayang terhadap anak tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa wallah innallaha la arham. Fa wallah innallaha la arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan kasih sayangnya seorang ibu tadi terhadap anaknya. Sehingga konsekuensi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, tidak akan mungkin hamba tersebut diterlantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan untuk dia, dunia dan akhirat. Di antara amalan yang akan mendatangkan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya menjalin ukhuwah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib, yani Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rasa cinta kepada siapa? Yang pertama, lil mutahabbina fiyya, Allah akan memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa cinta kepada orang yang kedua, yaitu saling bermajelis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling duduk bermajelis, majelis ilmu ya, bukan majelis kopi atau lagi majelis gibah, bukan, tapi majelis ilmu. Ketika dia menjalin duduk bersama bermajelis karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, wal mutabadilina fiyya, yang ketiga adalah orang yang saling memberi, saling mencurahkan apa yang dia miliki untuk saudaranya, dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yang akan mendapatkan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mereka saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan amalan-amalan yang mungkin kalau kita pikir ringan, mudah untuk dilakukan, enteng untuk dilakukan, tapi sekali lagi semua itu mudah dilakukan bagi yang diberkahi, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi pihak-pihak yang belum dikehendaki oleh Allah, sulit untuk dilakukan. Nah, di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan zara akhahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allah subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia mengunjungi saudaranya di kampung sebelah. Ketika laki-laki ini berjalan menuju kampung sebelah yang dia niat untuk berziarah, berkunjung ke saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang berwujud manusia. Maka malaikat yang berwujud manusia ini pun mendatangi orang yang sedang berjalan menuju kampung sebelah yang tujuannya adalah untuk menziarahi saudaranya. Malaikat yang berwujud manusia ini bertanya kepada orang tersebut, aina turid, ente mau kemana? Anda mau kemana? Ditanya ini oleh malaikat yang berwujud manusia. Maka orang tersebut menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku hendak mengunjungi saudaraku di kampung sebelah itu. Kemudian malaikat yang berwujud manusia tadi bertanya lagi, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah ada keuntungan, kepentingan, yakni keuntungan dunia yang kamu cari ketika hendak mengunjungi saudaramu di kampung sebelah ini? Ada keuntungan enggak? Ya ini maksudnya kepentingan apa? Lalu orang tersebut menjawab lagi, lah, enggak ada keuntungan, enggak ada kepentingan apa-apa. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja aku mengunjungi saudaraku di kampung sebelah tadi itu karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menjalin persaudaraan dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kepentingan lain, kata orang tersebut. Maka malaikat yang berwujud manusia tadi pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih." Hai fulan, saya ini malaikatnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang membawa kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu yang ada di kampung sebelah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah membalas rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta darinya. Nah. Maka ini juga keutamaan. Kalau kita mencukupkan dengan keutamaan ini, saya sudah puas ya. Sekedar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah puas. Namun ternyata di sana banyak masih keutamaan-keutamaan. Ternyata kalau nanti maksud mungkin sampai sini dulu ya, ya. Karena sudah agak larut ini. Namun mudah-mudahan dari sedikit yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadikan bahan renungan untuk kita semuanya, agar kita memang selalu mengoreksi, memperhatikan niat-niat kita di dalam menjalin persaudaraan. Ya kan? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau mungkin bahkan jalinan hubungan keluarga. Ketika seorang suami mencintai istrinya, nah, itu juga harus selalu dikoreksi. Dia harus mencintai istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian apa? Agar kemudian dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau didapati kesalahan, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.